الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فالحمد لله إخوان في الدين حفظني وأجركم الله. إن شاء الله تعالى كان في تعالى جزءا pembahasan kita dari sifatul salat pada asyarat الثالث lanjutkan menyelesaikan dari syarat ketiga dari syarat-syarat salat, yaitu tentang ijtinabun najasah, tentang menjauhi najis. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin bahwasanya najis ini hendaknya dijauhi ketika seseorang hendak melakukan salat pada tiga perkara, yaitu pada badannya, kemudian pada pakaiannya, dan yang ketiga pada tempat yang ia gunakan untuk menyelesaikan. Dan masing-masing yang telah kita sebutkan dari ini, apakah tentang wajibnya membersihkan najis dari pakaian, apakah demikian pula tentang wajibnya membersihkan najis dari pakaian, ataukah membersihkan najis dari tempat yang tidak digunakan untuk sholat. Maka berapa di antara telah kita sebutkan tentang perkara-perkara tersebut di antara jenis-jenisnya. Dan apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bukanlah pembatasan bahwa dalilnya ini saja, tidak. Namun di sana pasti ada dalil-dalil yang lain yang melengkapi, menguatkan, menegaskan bahwasannya memang diwajibkan seorang ketika salat bersih dari najis, baik pada badannya, pakaiannya, maupun tempatnya yang hendak digunakan untuk salat. Kemudian terakhir yang kita telah sebutkan adalah apa yang ada dalam hadis Al-A'rabi, seorang Arab Badui yang ingin dipojokkan masjid, yaitu menjadi jadir, wajibnya memberikan najis dari tempat yang digunakan untuk salat. Di mana Rasulullah SAW merintahkan untuk dituangkan air ke ember di tempat tersebut yang telah dikejini seorang Arab Badui dalam hadis Anas. Jadi Umar Mustafa bin Ali. Dan demikian pula telah kita sebutkan dalil-dalil yang lainnya, wathahir baiti yang qa'imin wal qa'imin wa qa'imin atau wal aqimin wa qa'imin. Begitu pula tadi, wa thiyabaka fa wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir, pakaian dan makan di sana, dan demikian dalil-dalil yang lainnya. Sekarang disebutkan oleh beliau masalah, sebuah permasalahan. Lau ahdatha al-insan wa shalla muhdidan wa huwa nasin alzamnahu bil wudu wa i'adatu shalah. Seandainya ada seseorang yang berhadas, kita telah sebutkan hadas ini ada dua, hadas besar ataukah hadas kecil. Dan dia dari konteks di sini adalah hadas kecil. Yang namanya hadas kecil mewajibkan seseorang untuk wudu, apakah karena buang angin ataukah buang air kecil atau baik bahwa kita. Maka di sini disebutkan tanpa permasalahan, beliau menyatakan seandainya ada seseorang yang berhadas musalla muhdidan, dan dalam keadaan dia berhadas tersebut dia mengerjakan salat, bahwa nasin dalam keadaan dia lupa kalau dia masih berhadas dan belum wudu, alzamnahu bil wudu wa i'adatu shalah. Maka selesai salat kita pun alzamnahu, kita haruskan dia untuk berwudu dan mengulangi salatnya tadi. Kita haruskan dia untuk berwudu kemudian ulangi salatnya. Namun kita katakan tawaddu wa shalli wudulah anda dan salatlah kembali. Dia tidakkah karena tanpa wudu solatnya. Sementara hadisnya adalah la yaqbalullahu salata ahadikum ila ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia bersuci. Dan nanti minta pengalaman kepada Muslim menunjukkan umum. Allah tidak akan menerima salat seorang jika berhadas sampai ini. Apakah dia sengaja atau tidak sengaja, dia dalam keadaan ingat atau tak lupa, tetap saja dia diterima salat seorang dalam keadaan hadas. Ya, dan dia belum berhidu jika salat. Walau anda lisan, sekarang dia katakan, nah, sekarang saat ini ada seseorang aqabathu dajjatun wa nasiya wa shalla qabla wudhiha lam yalzamhu an iyadah. Seandainya ada seseorang yang ia terkena najis, bukan hadas ya, beda kan antara hadas dengan najis. Nah, kita dulu ya, dia ini punya wudhu dan dia ini tidak ada sesuatu, tidak jenuh, tidak merasai impas di dalam. Dia tidak punya hadas, dia tidak berwudhu, dia bersuci dari yakni bersuci dari hadas kecil maupun besar. Hanya saja ya, ketika sholat dia apa baru najasa, dia terkena najis, entah pakaiannya, entah badannya. Wanasiya wa shalla, dan dia lupa dan dia kerjakan tetap sholat. Apakah najis tersebut mengenai dia di tengah-tengah sholat, ataukah sejak awal sholat pakaiannya atau sarungnya adalah bekas kompor anak najis? Belum dibersihkan, belum dibersihkan. Nah, tentang permasalahan anak, kemarin telah dibersihkan. Saya juga berbeda-beda cara membersihkannya, ya, dari laki-laki yang perempuan atau yang belum ditapis dengan yang sudah ditapis. Alhamdulillah, ini lah. Apakah najis mukul lalu atau tawadifah najis yang pertengahan, ataukah najis mukofafah yang ringan, yang jelas itu najis harus dibersihkan. Ya, dalam keadaan seperti itu dia terkena najis pakaiannya, nanti ya, dia lupa. Kalau ternyata pakaiannya jadi ada najis, wasallah, maka ia pun kerjakan salat. Qabla wudhiha, sebelum dia cuci, sebelum dia bersihkan najisnya. Am yalzamu an iyadah, maka kondisi seperti ini ia tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk mengulangi salatnya. Loh, kok berbeda dengan yang tadi? Pakai mukjizat, maka apabila dikatakan manfaat, apa bedanya? Yang pertama, dia sholat lupa, belum berwudu, masih punya hadas, setelah dari kamar mandi tadi, atau dia tidak punya wudu ketika berangkat masjid, ya, ternyata sempat buang angin, tentu. Kemudian dia sholat setelah selesai sholat baru ingat, sebelum tadi kan saya belum masjid tadi saya buang angin. Dan saya lupa belum berwudu, maka dia harus mengulangi tanpa wudu. Namun sekarang orang kedua dia punya wudu, dia cuci dari hadas kecil maupun besar. Namun dia lupa kalau pakaiannya ada najis. Apakah diperintahkan untuk mengulangi salatnya? Dikatakan tidak. Lalu apa bedanya? Kalau dari ini kita ingat ada yang bisa benar kemarin. Dan kita ada lagi hadis yang mana kira-kira? Yang menunjukkan bahwasanya sholat ada najisnya, tapi dalam keadaan tidak sengaja, tapi lupa. Kemudian terlanjur sholatnya ada najisnya, pakaiannya atau yang lain, tidak perlu dia mengulanginya. Ada yang tadi sih, dari kanan ke rumah atau dari rumah, ya? Tidak ada, belum? Coba bisa ya. Yang anda dan wahai hadis dari Bukhari dan disebutkan juga begini di wilayah siapa selain Bukhari ini saya juga mencari Abu Dawud di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar mengimami para sahabatnya mengenakan alas kakinya. Kemudian di tengah-tengah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas alas kakinya. Kemudian para sahabat mengikuti untuk melepaskan sandal-sandal mereka. Kemudian Nabi menegur mereka, kenapa kalian lepas sandalnya? Boleh jadi kita lewati hari ini. Hari siapa? Hari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka aku menceritakan ada di Jibril Pak Akbar ya, anak bin Alayya ada Al-Fadaram. menggunakan nasi di mata dalam roh keadaan. Tadi Jibril datang kepada aku dan mengabarkan bahwasanya nasi di mata, bahwasanya pada kedua mandan itu ada kotoran atau najis. Jadi aku pun melepas. Kayaknya Nabi SAW tidak mengulangi sholat, tidak berantar kemudian mengulangi sejak awal. Tapi yang sudah terlanjur tadi, entah dua rokaat, entah satu rokaat, sholat yang belum diberitahu diri dalam keadaan ada najis pada pakaiannya. Dan pakaian itu terakhir tersebutkan, ada pakaian kepala, ada pakaian kaki, apakah ini najis, ada pelatuan, ada kotoran yang tercak atau tikus, ataukah itu sarung terkena ompol ya, ataukah itu kaos kaki yang kita pakai ketika sholat, al-muhim pakaian kepala, ataukah ini tengah, ataukah ini alat kaki, pakaian yang dia pakai untuk sholat ada najis. Sementara itu yang biasanya ditanpa sengaja lupa atau tidak tahu, maka yang sudah terlanjur jadi maklum diampuni dan tetap dianggap sah. Nabi SAW tidak kemudian mengulangi sholatnya biasa, kemudian mengulangi dari awal dan dianggap yang tadi gugur tidak sah. Namun Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Setelah diberitahu Jibril itu ada. Dan telah kita sebutkan pada diantaranya boleh memberitahu seseorang yang sedang sholat jika itu perkara penting berkaitan dengan sholat. Ya. Apakah sudah sholat kemudian menyatakan? Misalnya istri mengatakan, mas itu suaminya kan masih najis. Ya, kemudian suaminya ini tidak perlu batalkan sholat. Cukup dia melepas sarungnya jika dia pakai anu ya, celana yang longgar ya. Kalau dia copot sarungnya kemudian orang ambil popo ya. Ya tentunya di balik sarungnya ada pakaiannya juga. Dia lepas sarungnya, dia lanjutkan sholatnya sebagaimana Rasulullah SAW diberitahu Jibril alaihissalam kalau di itu anakmu ada nanti. Maka Rasulullah SAW melepasnya dan melanjutkan sholatnya. Maka ini baru dan diketahui tentang dedeknya. Maksudnya sah dan tidak perlu seorang membantalkan dan mengulangi sholatnya. Dan boleh seseorang untuk memberitahu kawannya atau saudaranya atau istrinya dan seterusnya. Meskipun dia sedang sholat, ketika memang cukup memberitahu hal yang penting kaitan dengan sholat. Bahkan sampai itu dalam masalah memenengkong. Kalau tanpa kata-kata sudah cukup, sudah paham, misalnya terlanjur sholatnya ini sudah dimulai sholatnya. Kita ada sholat kedua. Ternyata sholat pertama ada yang terlalu maju atau terlalu dulu. Kita membenahi atau memberitahu dengan apa, anu tidak ini. Ya. Atau dengan kata-kata seperti yang berkata oleh saya, ya, masih sedikit, masih sedikit. Ya, tidak mengapa yang seperti ini, karena berkaitan dengan sholat. Adapun bagi orang yang sholat, ya, kemudian dia sedang sholat, tidak ada masih sedikit, masih sedikit. Wih, maju. Jawabnya gini, ya, batal sholatnya. Maka dia jangan jawab, jangan ngobrol, ya, jangan bicara ketika sholat. Namun ketika orang lain yang memberitahu dan mengingatkan, perkara yang ada jadinya dan perkara yang sudah dilakukan oleh antara kedua utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril utusan Allah dari mana ya, dan Rasulullah Muhammad SAW utusan Allah dari kalangan manusia, ya sebaik-baik Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dengan dalil tersebut, inilah jawaban kita sebelum kemudian sudah bisa menerka sebagian juga. Apa kalau ada yang tanya, apa bedanya? Yang satunya sholat, lupa belum wudhu, kok gak tahu sholatnya disuruh mengulangi sholatnya? Harus wudhu. Tapi ada seorang yang sudah wudhu, tapi kena najis pakaiannya atau sarungnya, tidak perlu mengulangi sholatnya. Tidak apa bedanya, kita sudah tahu jawabannya. Artinya beda-beda, karena dalilnya sebagaimana tadi. Jadi dibutuhkan oleh para ulama, bahkan dituntunkan ketika seorang talib, seorang pelajar, yang terpaidah tarjizul ilmi untuk mengingat ilmu, wawasan atau suatu masalah apakah dalam fikih atau yang lain ilmu agama, ketika dia membaca fatwa-fatwa, apakah fatwa fatwa yang betul kayaknya, apakah itu fatwa lebih da'imah, apakah itu fatwa ulama ini dan ulama itu, sebelum dia baca jawabannya, itu alangkah bagusnya untuk dia memahami, mencermati dengan bersama pertanyaan. Jawabannya dia mengerti dulu. Jangan langsung dia baca jawabannya. Kemudian coba untuk dia jawab. Jadi ini tidak dosa. Bahkan disebutkan oleh para ulama ini termasuk di antara cara untuk mengamalkan ibadah. Berbeda kalau kita ditanya tentang fatwa, kita nggak tahu jawabannya, coba-coba. Misalnya sah, bukan bisa begitu. Ditanya seorang, maka ada yang tetap pertanyaan seperti ini. Nggak tahu jawabannya. Kelihatannya kira-kira kayak gini. Ini nggak boleh, ya. Walau taksi malai salah satu. Kalau nggak tahu, katakan Allah wa'ala la'adhi. Ucapan la'adhi, kemudian pun ini, baru daripada ilmu. Kata para sahabat, kata sahabat. Dan tidak gengsi seorang mani. Misalnya enggak bisa jawab, Alimam Malik SWT dulu ditanya beberapa permasalahan. Beliau orang jelas atau tidak bisa menjelas, dia katakan la'adhi, saya enggak tahu. Ditegur, dikritik Imam Malik. Ala tahtahi ya Malik wa'anta imam. Tidakkah ada mani ya Malik, sementara ada seorang imam, panutan. Ditanya seorang itu enggak. Lima adahi dari Imam Malik sendiri yang berkata, kenapa aku harus malu? Ya, sementara malaikat ketika ditanya tidak tahu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Masih juga ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu apa-apa kalau tidak engkau mengajarkan kepada kami. Malaikat yang mulia juga tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Apalagi saya, ini sudah lebih Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kadang-kadang dia seorang mufti, seorang pikiran panutan yang diperhatikan dan disini di panduan guru yang bisa diorang. Kembali ke masalah ini, ada pun seorang sedang belajar, ada pertanyaan, pertanyaan satu, pertanyaan dua. Ketika ada pertanyaan, coba kita jawab. Apa hukumnya begini? Surasi, hukumnya begini-begini. Apa hukumnya ya, sholat sendirian dalam begini-begini? Apakah masalah ilahiyah? Apakah masalah yang ijma? Apakah para ulama tentangnya? Kita belum tahu. Kita menunjukkan sepertinya ini. Setelah itu kita buka jawabannya. Dia jawabannya. Oh, persis ya. Alhamdulillah. Ini lebih ingat. Atau ternyata kita salah. Kita menduga-duga dibuka. Masa ini. Oh, salah. Maka kita lebih ingat. Ya, tentang permasalahan tersebut. Ya, dan ini membuat lebih penasaran bagi umum. Dan demikian pula mendorong motivasi untuk orang lebih mengetahui jawabannya, penasaran dan sebagainya. Daripada seseorang asal membaca, biasanya cuma lewat hilang. Baca pertanyaan, baca jawaban, lewat. Pertanyaan kedua, jawaban, selesai baca, lewat. Soal ketiga, ya, jawaban ketiga, baca, lewat. Namun berbeda dari seseorang mencermati soal pertanyaannya, dia juga seandainya dia yang ditanya. Jadi bagaimana bagi dia lihat jawabannya. Sekarang kita lihat jawaban Syekh Muhammad Ibn Ta'ala. Baik jawab, ya, jawabannya karena beliau, qala al-ulama amma min as-sunnah. Berkata para ulama, ada pun dari sunnah, Pali kauli Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berkata, la yaqbalu Allahu salata ahadikum ila ahdatha hatta yatawadda. Dalam Bukhari Muslim sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu berkata, Allah tidak bakal menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadap sampai dia mau berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang salat tanpa wudu, dia tidak bakal diterima sholatnya. Artinya harus dia ulangi. Sama saja, apakah tidak wudunya karena lupa, ataukah tidak wudunya karena tidak tahu, ataukah tidak wudunya ya, karena perkara yang lain, kecuali kalau ada udur sakit tidak mampu menggunakan air atau cari-cari air tidak ketemu, maka ada penggantinya yaitu tayamum. Maka sebagian tayamum sebagai pengganti wudu. Ada tidak ya, dia tidak wudu, tidak tayamum, apakah lupa atau tidak lupa, sama saja semuanya tidak pernah diterima sholatnya, oleh karenanya ia harus mengulangi sholatnya. Ini jadi tentang bahwasanya orang yang belum berwudu ketika sholat, meskipun dia karena lupa tidak sengaja, tetap dia yang tidak sah sholatnya dan tetap dia diperintahkan mengulangi sholatnya. Walam terfadil, dan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci. Lam yang terfadil, tidak minta perincian. Ya. Walam yakul, dan tidak beliau mengatakan illa ayyakuna nasiyan, kecuali kalau dia lupa. Allah tidak akan menerima salah salah orang dari kalian jika dia berhadap dan dia wudu, ya, sampai dia wudu, kecuali kalau lupa. Nabi tidak mengatakan seperti ini, artinya menunjukkan umum. Pada wudu di umum, maka kita mengambil yaitu sisi secara umum menuju menunjukkan bahwasanya sholat tanpa wudhu tetap tidak diterima, ya, tanpa wudhu dan tanpa tayamum, sama saja apakah ia lupa atau tidak lupa. Ini masalah pertama selesai. Bahwasanya kenapa seorang yang lupa terlanjur sholat dan belum wudhu, ya, dia tidak mengulangi meskipun sholatnya terlanjur, misalnya tarawih dan rukaat. Baru selesai rakyat kelingan aku mau dulu dalam jalan tidak dianggaplah apakah dua rokaat, empat rokaat sholat-sholatnya yang dia lakukan tanpa wudhu untuk bayangkan, ini tidak. Sekarang permasalahan kedua, wa'amma mas'alatan najasah wa'amma mas'alatan najasah fadi'atan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lamma alima anna fina alaihi qadaran lam yasitah yasitah. Dikarenakan Nabi SAW ada permasalahan Nabi, kenapa kalau orang kok sholat, pakaiannya ada hadisnya, ya, tempatnya, mungkin alatnya, saat itu ada hadisnya dan dia berusaha dari setelah selesai sholat, kok tidak perlu disini untuk mengulangi sholatnya? Jawabannya di sini, masalah kedua, karena Nabi SAW ketika mengetahui pada sendal beliau ada kabaran, eloja atau penadis, lam jasaknya di sholat. Beliau tidak menyebab dan mengulangi sholatnya. Dia tidak membuat kari mengulangi sholatnya lagi dari awal, lam jasaknya. Tidak mengulangi dari awal sholatnya. Beliau tidak ulangi dari awal sholatnya lagi. Walau dia tidak menjadi, tidak beliau ulangi dari yang baru. Walau jalan tubuh biru, seandainya najis yang ada pada pakaian tadi membatalkan sholatnya, lalu tidak alami. Jadi tentulah Nabi SAW sudah mengulangi sholatnya sejak awal. Ada dari itu tidak sunnah, ini dari sunnah. Jelas Nabi SAW saya tidak membatalkan sholatnya dan beranggapan yang demikian tetap sah. Dan ada alasan kedua, kalau tadi dalil nakli, bahasanya dalil dari penukilan ataupun hadis. Dalil dengan sabar dan dalil dari sisi nakli ataupun dalil dari sisi cara panjang. Dia mengatakan perbedaan dua permasalahan, yang satunya sholat, lupa belum wudu, yang satunya sholat, lupa ada najis pada pakaian. Ini berbeda, dua permasalahan yang berbeda dari sisi nakal, cara panjang. Kenapa? Tarkul wudu, tarkul makmur, meninggalkan wudu itu adalah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, bahkan dipersyaratkan dalam sholat. Jadi diperintahkan kita untuk wudu, diperintahkan kita untuk suci dari hadas besar maupun kecil, ketika ada sholat. Wassalatu lin najasah fi'lu mahdhur, sementara sholat dengan mengenakan najis adalah perbuatan mengerjakan atau melanggar sesuatu yang dilarang. Kalau yang tadi ya meninggalkan satu perintah, kalau ini mengerjakan sesuatu yang terlarang dari kalau tadi mau sholat kok nggak pakai ini, itu berarti telah meninggalkan sesuatu yang diperintah, harus dimakmur. Kalau ini sholat kok ada najis, ini dia telah mengerjakan sesuatu yang dilarang. Berbeda. Wafi ulama mahdu, sementara mengerjakan melanggar sesuatu yang terlarang, yuk dalam di media belajar beli kerap. Seorang diberi uzur, tidak dia akan membatalkan ibadah selama dia lakukan di media dengan lupa, karena lupa yang pertama. Saya tadi lupa, saya tak ada najisnya pakai. Wajar atau karena bodoh belum tahu, saya tidak tahu kalau sholat itu harus najis. Semua pakaian yang saya juga cuma sarung sama bajunya saja. Kalau pas kaki tidak misalnya. Wajar atau karena dipaksa. Dia tahu sebenarnya, namun dipaksa suruh mengerjakan ini. Dalam keadaan dia mengingkari dari kolbunya, dalam keadaan dia mengingkari dari kolbunya. Maka pada tiga perkara ini, karena lupa, karena jahil, atau karena dipaksa orang, dalam keadaan dia tidak menyengaja berbuat seperti ini dalam hati. Maka yang seperti ini ma'zur, diberikan uzur, wa fi'lul ma'mur la yuqdaru fi. Sementara mengerjakan sesuatu yang diperintah, tidak diberikan uzur untuk dia tinggalkan. Sholat harus berwudu dulu, dia harus dia kerja. Sholat diperintah demikian dia. Tidak diberikan uzur kalau dia tinggalkan. Harus dia ulangi sholatnya dengan wudu yang baru. Illa annahu yajibu an yulhidhu, hanya saja memang digugurkan dosa darinya. Orang kok sholat tanpa wudu karena lupa, dia tidak dosa. Dari sisi dosa dia tidak berdosa. Tapi dari sisi sah tidaknya sholat, tidak sah. Dia harus sholat. Berbeda kalau orang sengaja sholat tanpa wudu, dia berdosa. Namun karena ia lupa atau tidak tahu, dia tidak kena dosa. Namun tetap tidak dianggap sah sholatnya. Jadi harus dia hilang. Ini berbeda. Walihada man fa'ala mahduran fil ihram nasiyan aw jahilan aw mukrahan fala tidak alaihi. Oleh karenanya barang siapa orang yang sedang manasik, apakah haji atau umrah, man fa'ala mahduran, dan dia mengerjakan sesuatu yang mahdur, yang dilarang, yakni disebut dengan mahduratul ihram, larangan-larangan dalam ihram. Apakah itu tidak boleh pakai wangi-wangian? Apakah ia tidak boleh potong kuku? Apakah ia tidak boleh mencabut rambutnya? Apakah rambut putih atau rambut yang lainnya? Ataukah dia mandi pakai wangi-wangian? Sampoan, sabuan, sabunan yang wangi, ya? Ataukah perkara-perkara yang dilarang? Pala dijima. Perkara-perkara yang dilarang. Ia lupa. Kan tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Maka oleh karenanya atau beliau, orang siapa yang mengerjakan larangan ihram karena lupa atau yang kedua jahil belum tahu hukumnya atau yang ketiga dipaksa melakukan dengan karena hatinya mengingkar, salah sehingga alih tidak ada sesuatu apapun padanya, tidak ada dosa jelasnya dan tidak ada kafar sebab tidak perlu bayar sebagian yang lain. Dan yang ketiga pula tidak perlu dia mengulangi ibadahnya. Oh ini batal berarti ini tahun saya, berarti umrah saya batal, berarti hari saya berjalan. Tidak. Ya, sebab Abdullah Bira ketika ia kerjakan larangannya tanpa sengaja, tanpa ingat, atau tanpa tahu, maka yang diberikan ini mandul, dia diberikan hukum. Orang kemudian berkata, kok apa namanya lewat di tempat penjual minyak wangi untuk sholat, dia belum masuk masjid, kalau di pinggir jalan ada yang jual siwak, ada yang jual apa minyak wangi, dia beli siwaknya, dia siwak tidak ada masalah, kemudian dia apa namanya ada wangi-wangi yang dia coba, kok enak yang coba, katanya gimana, dia coba enggak, dia coba di bajunya dikasih, dia dikasih. Setelah dia lakukan, tidak boleh pakai wangi-wangi. Maka ini tidak ada apa-apa baginya dia mendapatkan ilmu dalam hari ini. Alhamdulillah. Wa man akala fi shiyam, demikian pula contoh yang lain. Barang siapa yang makan ketika puasa, bahkan sampai pun kenyang, sepiring, dua piring, ya misalnya. Ya. Ataupun minum, ya. Nasya, namun syaratnya karena lupa. Ini syaratnya. Au jahil, ya. Ataupun karena jahil, ya, tidak tahu hukumnya, orang beriman Islam, jadi puasa itu cuma tidak boleh makan saja, kalau minum boleh. Atau jadi kan cuma tidak boleh makan daging saja, kalau nasi boleh misalnya. Apa yang misalnya? Ya. Karena waktunya usia pikir puasa itu cukup sampai jam 6. Ternyata harus nunggu azan maghrib. Ternyata azan maghribnya jam 9:30. Kan. Dia ikut jam 6, dia buka. Atau beberapa yang lain karena tidak tahu, karena lupa, atau mukrohan, atau dipaksa. Sementara dia mengingkari, dipaksa minum. Ya. Dipaksa minum juga tidak masak. Salah tidak ada, tidak ada dosa, tidak ada tanggungan, tidak ada santan, dan perlu mengulangi sama sekali. Tidak perlu. Ya. Disebutkan, mana dia, wahuwa ta'in, fa'akala awsyariba, falizima sawmahu, fa'innama ad'amahu Allah wa ta'ala. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaihi kana saya di Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dia sedang puasa kemudian dia makan dan minum lupa, sedang puasa dan dia lupa kemudian dia makan dan minum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falizima sawmahu, hendaknya ia sempurnakan puasanya. Fa'il nama at'amah Allah wa syafah, karena sejujurnya Allah telah memberi dia makan dan minum. Dia lapar haus, tiba-tiba minum, dia berusaha yang begini. Nah ini, wah, ini dapat dua betul, dapat dua betul, ini ada kecil. Alhamdulillah, namun, ini sebenarnya para ulama, kalau sekali, dia akan lupa ini, kadang masih, setelah di awal-awal, adapun seseorang yang terus-terusan melakukannya, maka ini terkadang bisa jadi peringatan dan celaan. Sebab itu bisa jadi dia tidak terbiasa dengan puasa tersebut. Atau yang kedua, yaitu dia kurang khusyuk ataupun menghayati dalam puasanya. sehingga dia pun tidak menjaga perkara-perkara larangan, khusus yang puasa tidak boleh ini, dan yang puasa pun tidak boleh ini. Namun dia lupakan itu semua, menunjukkan dia kurang perhatian dengan ibadahnya tersebut. Akan tadi, namanya manusia itu dalam dunia, kalau sesekali dua kali mana ini tidak mengamalkan, dan jadi tetap tidak perlu mengulangi, maka tidak perlu mengulangi seluruh upaya yang berulang-ulang, banyak adalah diri selama dia lupa. Ia larang atau dia langgar larangan tersebut karena lupa atau yang diberikan yang paling sejarah yang tidak ada tanggungan apa-apa atau dia tidak perlu mengulangi ibadah tersebut. Selanjutnya kata beliau Allah Ta'ala wa salatu bi ghairi wudhu'in nasiyan laisa fiha itsm. Begitu pula tentang dosa, salatnya seseorang tanpa wudhu karena lupa tidak ada dosa baginya, meskipun ia diperintahkan untuk mengulangi salat itu, tidak ada dosa. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innatina au akhtana. Di antara doa dalam Al-Baqarah hadis adalah wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami, ya, innatina, apabila kami lupa, au akhtana, atau kami keliru, ya. Kami lupa karena tidak ingat, tahu hukumnya namun lupa. Dia tersenyum. Awaktanya atau kami keliru, ya, salah ia mungkin tahu namun keliru, ya salah. Ya. Maka ini disebut dalam hadis Qudsi, Allah menjawab, aku lakukan, aku kabulkan. Ya, selama seorang hamba ini lupa atau keliru, ya, yang tanpa ya tahu hukumnya, tanpa sengaja, ya, tidak bermaksud, maka tidak ada dosa atasnya, Allah kabulkan, tidak akan dikenai yaitu hukuman. Dan karena sudah ada hari ada yang firman Allah SWT dalam awal Al-Hajjah, awal-awal ya, laika alaihi junahun fima akhtaktum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, tidak ada dosa atas kalian ya, pada perkara-perkara yang kalian lakukan dengan sengaja. Apa? Pada perkara-perkara yang kalian lakukan karena keliru. Ma akhtaktum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang dosa adalah apa yang kalian sengaja dari kolibu-kolibu kalian. Maka ini barulah seorang mendapatkan dosa. Lakinna salatun ghairu sahihah, maka orang yang salat tanpa wudu karena lupa tidak ada dosa, akan tetapi salatnya tetap tidak sah. Fala tabra'u biha dhimmatu, maka tanggungannya belum lepas. Kalau dia punya tanggungan tentang salat zuhur misalnya, maka ia tetap yaitu maka ia tetap untuk diperintahkan sholat yaitu zuhur, diperintahkan untuk dia sholat zuhur, dan belum teranggap dia sedang melakukan sholat zuhur. Meskipun ia tadi sedang melakukan sholat zuhur, namun tidak terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu dengan apa? Wudu tadi. Maka meskipun dia lupa atau tidak lupa, sama saja hukumnya tetap tidak sah dan dia harus mengulanginya. Faya kunu mutalaban biha, maka ia pun dituntut untuk yang mengerjakannya kembali, mengerjakan sholatnya kembali dengan berwudu. Ya. Berbeda dengan kondisi yang kedua tadi, ya, dia terkena najis, pakaiannya tidak tahu atau lupa kalau sarungnya ada najisnya, tidak perlu dia ulangi sholatnya dan tetap sah. Ini berbeda dengan kalau wudu, ya. Maka dia harus ulangi dan harus ulangi. Dan dari yang tadi, ya, saya Rasulullah SAW terlanjur di tengah-tengah sholat, diberitahu Jibril, sendalmu ada najis. Ya, maka Rasulullah SAW melepaskan sendal yang tiba-tiba dan diikuti oleh para sahabat dan telah diberitahu. Maka seseorang ketika sholat, kaos kakinya ada kotoran tikus atau kaos kakinya ataupun kakinya ada kotoran yang cecak, ya, atau demikian sarungnya, semua jenis pakaian yang dia pakai ketika sholat, pakaian kepala, pakaian kaki, pakaian yang dia pakai, maka yang tetap sah sebagaimana Rasulullah SAW tidak mengulangi sholatnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, "Shalatu yataqaddamuha tathhirun lil qalbi wa tathhirun lil badani." Maka sholat itu diawali ya dengan pensucian qalbu dan pensucian badan. Belum dimulai sholatnya saja, sudah mulai ada perbuatan-perbuatan membersihkan badan dan membersihkan qalbu. Apalagi ketika sudah sholatnya, sebelum mulai sholat saja, sudah mulai ada upaya-upaya syariat tindakan untuk membersihkan badan dan membersihkan qalbu. Tadhirul badan, ada pun membersihkan badan, yakulu bilwudu adalah dengan cara berwudu, ya. Adalah dengan cara berwudu minal hadatsil asghar, dari hadas kecil, buangan kecil, buangan besar, ya, buang angin berkecil, harusnya berwudu ini hadas kecil. Wal ghusli minal hadatsil akbar, dan membersihkan atau mensucikan badan yang lain adalah dengan mandi, yaitu dari hadas besar. Apakah itu junub? Dan junub ada dua macam, karena jima ataukah karena keluarnya mani, ataukah karena haid dan nifas. Ini diperintahkan semuanya untuk mandi besar. Dan telah kita sebutkan, seorang yang terkena hadas besar, dia harus mandi besar. Tidak cukup dengan wudu seberapa pun banyaknya wudunya sudah selesai. Namun sebaliknya tidak. Apabila dia hanya hadas kecil, ya, dia belum wudu, tapi dia sudah mandi besar, maka jumhur al-ulama berpandangan sudah sah bagi dia, tidak perlu wudu kembali. Kalau dia sudah mandi besar, ya, ini pendapat mayoritas ulama. Dan ada perbedaan pendapat, silang pendapat, namun kebanyakan ulama, jumhur ulama berpandangan kalau seorang sudah mandi besar, semuanya sudah kena air, maka tidak perlu dia mengulangi atau dia melakukan wudu. Namun tidak sebaliknya. Kalau dia harus mandi, tapi memang wudu saja belum sah. Tapi kalau dia sudah mandi besar semua kena dan dia tidak wudu, maka ini sudah mencukupi. Apalagi kalau mandi besarnya adalah mandi besar yang sempurna, ini tentu tanpa diragukan lagi, sebab mandi besar yang sempurna adalah diawali dengan berwudu, yaitu sebelum mandi dan setelah membersihkan kemaluan. Ini tentang membersihkan badan, yaitu dengan bersuci dari kedua jenis hadas, hadas kecil maupun hadas besar, dengan wudu ataupun mandi. Ini sebelum sholat, wajib seperti ini. Wa tadhirul badan, begitu pula di antara bentuk membersihkan badan ketika sholat adalah minat najasa, membersihkan badan dari yang najis-najis, bahkan dari tiga hal, dari pakaian, dari badan, dan dari tempat sholat harus dia bersihkan. Dan dari ini yang kita sebutkan masing-masingnya di pertemuan kemarin. Wa tadhirul siyam, dan membersihkan pakaian. Wa tadhirul buka, membersihkan tempat untuk sholat. Kullu hadza ta'dhimun lisya'niha, ini semua menunjukkan pengagungan urusan sholat. Ya, tidak ada ibadah yang sampai harus seperti kecil seperti ini, ya, kecuali adalah sholat. Ya, misalnya puasa, tidak disarankan seorang puasa harus mandi dulu. Sebagaimana dalam hadis yang terakhir, Rasulullah SAW pernah dalam keadaan junub, ya, beliau kemudian makan sahur, ya, dan baru setelah itu beliau ketika hendak pergi sholat subuh ataupun mengerjakan sholat, beliau mandi, berwudu dan sholat. Maka beliau mandi ini bukan karena hendak puasanya, namun karena hendak apa? Sholatnya. Itu pula yang lain-lainnya. Maka ini menunjukkan pengagungan dan besarnya kedudukan sholat. Ditentukan adanya membersihkan sebagai badan dan juga kalbu. Ada membersihkan badan ini yang disebutkan. Apakah membersihkan hadas, mensucikan hadas dari hadas kecil maupun besar dengan wudu atau mandi? Ataukah membersihkan dari najis? Apakah najis pada badan? Ya, ataukah najis pada pakaian? Buat dia maka tahir dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ataukah bersihkan dari tempat sholat itu, ya? Wa tahir baitiya lit-ta'ibina wal-'abidina wa ruk'atil bersihkanlah masjidku, tempat-tempat tidur. Ya, nah, untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, salat, ruku, lagi sujud, diperintahkan Allah untuk membersihkannya. Maka ini semua adalah bentuk membersihkan badan sebelum salat. Kemudian pula jenis yang kedua atau disebutkan ini dalilnya, dia katakan at-tadhiru al-badani, membersihkan badan ini fi qaulillahi ta'ala, ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala hina dzakara ayat al-wudu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat tentang wudu wal ghusli wat tayammum, dan juga ayat itu sekaligus menyebut tentang wudu, mandi dan juga tayammum. Qala, Allah menyatakan sebenarnya ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum bihi walakin yuridu an yutahhirakum wa yutahhirakum min ma'a walakum la'allakum tashkurun. Lain ayat sana kita ulangi, ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum wa la'allakum tashkurun. tidaklah Allah SWT menghendaki untuk menjadikan kesulitan bagi kalian. Ya. Dan ini kesulitan bukan diukur dengan hawa nafsu tiap orang. Karena kalau diukur dengan subjektivitas tiap orang, ya tiap orang bisa tidak jadi bagi seseorang ini enteng, mudah, kecil, masih ringan, masih mudah, masih kuat. Bisa jadi bagi sebagian orang, sulit, berat, dan seterusnya dan seterusnya. Yang akan tetapi, ya, di situ telah dimudahkan dalam keadaan, contohnya ya, apakah ini puasa yang tahun sekali lagi hanya bagi yang mampu untuk sekali seumur hidup zakat sepertahunnya ya, misalnya kalau 12 juta yang keluar 100 ribu, kalau 40 juta yang keluar per 40 1 juta dan seterusnya, itu pun bagi yang mampu dan ada cara-caranya, udah sholat ya 5 waktu yang akhirnya diwajibkan 50 kali sehari semalam, sudah Allah kurangi 10, 30, 20, 10, 35. Maka Allah tidak memudahi untuk menyulitkan kalian. Tapi kalau diukur dengan ukur manusia, sudah saya tidak akan berhenti. Tentu saja orang akan mengatakan, kok itu mempersulit diri, kok ya susah-susah, kok demikian dan demikian. Dan kalau kita lihat, para ulama membuat tak menjamak dua-duanya. Kemudian dalam sejarah dilihat kelonggarannya, dinilai juga kesungguh-sungguhan. Ya, perintah untuk seseorang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam hal ibadah. Bagaimana? Mungkin mengawal al-bab al-mujahadah kelebihan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal kebaikan bersungguh-sungguh. Maka di sini disebutkan dalam ayat tentang wudu, mandi dan tayamum, Allah mengatakan Allah tidak mengendaki untuk menyulitkan kalian, walaki yuridu yutahhirakum, tapi Allah ingin untuk membersihkan kalian. Ya ini bersihkan kalian. Ya, dalam dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, ini untuk membersihkan kalian. Apakah? Membersihkan badan, dan ini yang jelas boleh pada wudu dan mandi, apakah itu membersihkan diri dan jiwa, yaitu kalbu dan sebagainya. Jadi disebutkan di sini Allah ingin menyucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur. Ya, maka dengan diberinya kreat yang seperti ini, yang paling sempurna, ya, ini seseorang semestinya mensyukurinya. Ini sudah kreat yang paling sempurna, dan bisa jadi ada kreat yang lebih berat, lebih ketat ya, daripada kreat kita. Dan sebaliknya ada pula kreat yang terlalu longgar dan terlalu enteng, sehingga seorang lupa akan akhirat, seorang lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terbilang dalam dunia. Ada pun untuk ini, diingatkan dengan salat tiap hari, bahkan dimakan, bermula dengan Allah, itu diingatkan dan diingatkan. Meskipun demikian, namun mudah. Bukan mungkin setengah jam, satu jam, bisa jadi dalam 10 menit selesai, bisa jadi dalam sekian waktu, dan itu mudah. Ya, dan itu meringankan itu semua urusannya. Bukan untuk menyulitkan dirinya. Karena nanti kalau kita tertimpa urusan sulit, membingungkan dia, dia pun. Dan kalau itu justru Allah jadikan sebagai bentuk istian, minta tolong kepada Allah agar dimudahkan urusan. Dan sejak ini menuju sabri wa sholat, minta tolong kepada Allah dengan bersabar dan dengan sholat. Bukan sholat itu justru yang ngeregoli kalian, bukan sholat itu justru yang membuat sulit. Ya. Padahal kalau dimikir, mungkin itu sujud, itu rukuk, itu wudu, kayaknya kok repot. Namun lihat orang-orang yang sholat justru mereka tenang, justru mereka ringan, dan dimudahkan dalam urusan pekerjaan yang baik. Watafirul qalbi awil ma'nawi, dan berikutnya adalah mensucikan qalbu ataupun ma'nawi. Disebutkan di sini, ini adalah jenis yang kedua. Di mana yang namanya taharah, yang namanya bersuci, itu ada dua macam, taharah fisiyah dan taharah ma'nawiyah. Mensucikan yang lahiriah, kelihatan mandi, dan nabi. Ya. Dan ada taharah ma'nawiyah, membersihkan secara ma'nawi. Seperti yang kita tahu tadi dalam badan, pakaian, tempat, ataupun tadi masjid kita. Membersihkan kotoran, itu juga dibersihkan dari nabi. Begitu pula membersihkan masjid dari ajaran sesat, dari ajaran menyimpang, dari dosa. Sering ada orang jual beli di masjid itu juga daya dijaga. Ya. Ini kita lanjutkan insya Allah, ada insya Allah ta'ala. Ya. Jenis kedua, terhadapkan dengan tentang sedikit selesai dari syarat yang ketiga, yaitu tentang membersihkan diri dari mengajari kepada dan demikian pula sebelum sholat dituntut dan disyariatkan untuk seorang membersihkan badan maupun qalbi. Maka di jenis yang kedua tahara ma'nawi. Jadi dalam Islam dalam ada mulai sholat demikian pula ada di ikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk membersihkan umat mengajari mereka untuk bersuci, bersuci secara fisik untuk bersihkan badan. Ya. Sudah dari nadi, membersihkannya, berwudu, mandi, ini sisi secara lahiriah. Dan membersihkan juga secara maknawi. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina ba'da fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan anugerah besar kepada mereka ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka. Ya. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya, "Yasru 'alaihim ayati." Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Dan membersihkan mereka, membersihkan mereka. Ini mencakup dua, membersihkan mereka dari najis, dari hadas, dan juga membersihkan mereka secara ma'nawi dari dosa, maksiat, khurafat, takhayul, kepercayaan-kepercayaan yang batil ataupun kejadian-kejadian yang menyimpang. Ini disebutkan oleh para ulama dua jenis ini. Maka kita kembali ke sini demikian pula sholat. Sholat diawali dengan mensucikan badan ya, dan juga pakaian untuk tempat sholat secara lahiriah. Dari najis, demikian pula dari hadas kecil maupun besar dengan berwudu dan mandi. Dan yang kedua, watabirul qalbi adalah membersihkan qalbi awil ma'nawi, demikian pula secara ma'nawi. Maka dengan ikhlas dan beberapa perkara yang lain, maksud ini dengan wudu itu juga bisa membersihkan selain daripada kotoran adalah juga membersihkan secara ma'nawi, membersihkan dosa. Demikian pula yang dan seterusnya. Allah juga terkadang hadir sholat yang mana ini mengawali daripada sholat seseorang. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man kumin ahadin yatawaddau fayubdibu au fayubdibu al-wudu'a, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyi syai'." Dalam hadis ini ada hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada salah seorang pun dari kalian yang ia berwudu fayubdibu, kemudian dia ya memaksimalkan mengoptimalkan wudunya au fayubdibu dalam riwayat lain disebutkan atau dia yubdibu isba adalah meratakan air dalam wudunya yang disebutkan oleh para ulama isba tidak mesti harus tiga kali. Meskipun itu yang paling abdul, itu yang paling abdul. Akan tetapi, kalaupun satu kali, dan ini yang wajib, satu kali satu kali. Kecuali, satu kali satu kali, ini yang wajib, itu pun sudah disebut fisbah. Yaitu menyempurnakan itu dalam hal ini yang bisa berhak mendapatkan janji-janji dalam fisbah bujuru adalah makan. Menyempurnakan itu ketika sulit, apakah dingin airnya, apakah ketika karyawan, ataukah mau tidur, harus tidur dulu juga. Ini dapat mengurangi dosa dan menambah pahala. Isba berwudu ini mencakup yang penting wudunya pas rata airnya meskipun hanya satu kali. Ya. Dan lebih sempurna tentunya tiga kali. Maka disebutkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tidaklah ada seorang pun dari kalian dia berwudu dan dia sempurnakan wudunya. Sumaya pun kemudian selesai berwudu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Abdullah wa Rasul. Ini doa setelah yaitu illa utihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Ini diantara doa ini adalah ini diantara doa setelah berwudu. Dan ini yang termasuk ringan ringan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kecuali illa utihat lahu kecuali akan dibukakan baginya abwabul jannati tsamaniyah 8 pintu-pintu jannah. Pintu jannah ada 8 dan pintu neraka ada 7. Dan ini disebutkan dibuka pintu baginya. Ia terkulu min ayyaka dan dia akan memasukinya dari mana dia terjadi. Jika dia masih dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia di atas hitam, dia sudah berwudu dan demikian dan tentunya dijamak dengan dalil-dalil yang lain-lain. Bukan berarti kemudian dia apapun yang dia kerjakan, apakah kesulitan ataukah dia mempersekutukan Allah, yang penting dia wudu tidak demikian dijamak dengan dalil-dalil yang lain. Selama dia meninggalkan perkara-perkara tadi dan dia melakukan amalan ini, maka ini fadilah yang besar dalam hatinya. هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين تطهير القلب. Inilah yang dalam bentuk membersihkan dengan syahadatain yang aku doa setelah wudu pembersihan qalbi, pembersihan qalbi. Begitu pula wudu disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang berwudu kecuali akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan anggota wudunya tadi bersamaan dengan tetesan terakhir dari wudu. Oleh karena yang sebagian ulama berpandangan makruh mengusap air bekasnya, meskipun sebagian yang lain menganggap mubah. Namun sebagian mengatakan makruh dikarenakan tetesan air itu yang dipakai untuk mengwudu itu demikian pula akan menggugurkan dosa-dosa. Namun yang disebutkan sebagian ulama dengan saya bahkan juga memandang dengan dosa-dosa itu apa dari lisan kita keceplosan ketika marah tanpa mencaci secara mungkin, namun mungkin menyinggung ataupun demikian pula kehilangan mata atau beberapa yang lain yang tidak sampai dilakukan keputusan namun tergantung tergerung, maka beberapa hal dari perkara ini ataupun tangan apa yang tidak semestinya atau yang seterusnya maka ini bisa dihapus dibukurkan dengan berwudu. Inilah diantara bentuk membersihkan secara maknawi, membersihkan secara maknawi. Dan perkara-perkara ini dalam Islam ada dua macam bentuk membersihkan, membersihkan secara hisi ataupun maknawi. Bagaimana contohnya dari masjid demikian pula, ketika masjid itu dibersihkan dari kotoran, jangankan dari najis, dari kotoran pun sering dibersihkan, dari sudah bagus dan diteruskan. Begitu pula yang tidak kalah penting adalah membersihkan masjid secara maknawi dari dosa-dosa ataupun penyimpangan. Baik itu dalam menyimpang dan apabila perbedaannya hanya dalam masalah kinabinya, masalah buruk saja, maka ini tidak menjadi masalah. Ada pun perbedaan dalam masalah prinsip usul dan usulah, maka ini semestinya masjid dibersihkan darinya. Begitu pula dosa kemaksiatan di dalam masjid, contohnya adalah jual beli dalam masjid yang sering, makanya kita dahulu kita contohkan di dalam masjid terkadang sering ada brosur ataupun tawaran bisnis-bisnis dalam masjid. Semestinya masjid dibersihkan dari perkara ini. Semestinya masjid dibersihkan dari perkara ini. Ada orang iklan kue atau yang lainnya, atau mungkin dealer, atau bahkan mengadakan acara promo di dalam masjid. Meskipun dengan kemasan buka puasa, meskipun dengan kemasan di dalam, namun membawa promosinya atau di dalam yang lebih melakukan jual beli pada itu. Dan banyak datang dari dalil tentang larangan jual beli di dalam masjid, dan ini dilarang dilakukan meskipun seorang dengan berhampi. Seorang bertransaksi berapa ini? 10.000, 8.000 saja, 7.000 saja, meskipun dengan api, dengan orang di luar masjid, ini pun dilarang, apalagi dua-duanya dari dalam masjid. Demikian pula contoh-contoh yang lain, seperti memasukkan gambar-gambar bernyawa, apakah itu tokoh tertentu atau pahlawan tertentu, apalagi di arah Islam. Maka ini semestinya masjid dibersihkan dari perkara ini, dan dari perkara-perkara contoh-contoh yang lain, ini contoh dari tohar maknawi, mensucikan Islam secara maknawi dari dosa, dari penimpangan, dari kesalahan tertentu yang selain daripada membersihkan secara lahir, yang membersihkan dari kotoran, najis dan semisalnya. Allah dan Allah yang sudah disampaikan dan selesai dari syarat sholat yang ketiga yaitu membersihkan najis ketika sholat baik pada badan, pakaian maupun tempat sholat. Dan syarat yang keempat kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala yaitu tentang menutup aurat. Bagaimana aurat laki-laki dan aurat wanita dan apakah cukup dengan kalau ada kainnya atau bagaimana jika tipis atau ketat misalnya mungkin ada yang berkaitan ini dan bagaimana katakan apabila seorang tidak mendapati kecuali kain yang berdiri dan berapa yang berkaitan dengan aurat insyaallah taala kita bahas pada pekan yang akan datang pada syarat keempat syarat Ustazul Aurah menutup Aurah dari syarat-syarat salat yang ada. Allah Al-Fatihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.